السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Setelah beliau menyampaikan ucapan salam kepada para hadirin sekalian, maka beliau mengatakan segala puji milik Allah Rabbul Alamin, pujian yang melimpah, yang baik, yang penuh berkah. Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata-mata yang disembah, tidak kepada selainnya, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Salawat dan salam terkirim untuk Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya, amma ba'd. فأحمد الله تعالى الذي يسر لي زيارتكم. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepadaku untuk berkunjung kepada kalian. في هذا المعهد، معهد منهاج السنة في مسجد أبي ذر رضي الله عنه. Di pondok pesantren ini, yaitu ponpes Minhajus Sunnah di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. من مدينة كنداري في جمهورية اندونيسيا وفقها الله تعالى لكل خير. Di kota Kendari ini yang merupakan bagian dari wilayah Republik Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepadanya kepada seluruh kebaikan. ونحن في صباح هذا اليوم يوم السبت. Dan kita berada di pagi hari ini, hari Sabtu. الثالث والعشرين من جماد الأولى من عام 1441 من الهجرة. Yaitu pada tanggal 23 Jumad al-Ula tahun 1441 Hijriah. فأشكر الله تعالى أن يسر اللقاء بكم. Maka aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kepada kami bertemu dengan kalian. ثم أشكر جميع من كان سببا لحصول هذا اللقاء. Kemudian saya juga berterima kasih kepada siapa saja yang menjadi sebab diwujudkannya pertemuan ini. من جميع إخواننا. Dari seluruh saudara-saudara kita. كما أشكر الحاضرين من مندوبي ومنسوبي الحكومة من الشرطة وغيرها. Sebagaimana saya juga berterima kasih kepada pihak pemerintah, baik dari kalangan kepolisian, demikian pula dari TNI yang sebagai perwakilan dari pihak pemerintah Indonesia. فهذا تطبيق عملي. Maka ini adalah merupakan praktek secara real dan amalan. أولا للعلاقة الصحيحة بين الناس وبين حكوماتهم وولاة أمرهم. Yang pertama untuk mewujudkan adanya hubungan yang benar antara pihak penguasa, pihak kepala negeri, demikian pula dengan rakyatnya. Thaniyan lit'awun al-matlub bain minan nas ma'a hukumatihim fi tahsil al-khair. Kemudian yang kedua untuk mewujudkan prinsip bekerja sama dengan cara yang baik antara pihak pemerintah, demikian pula pihak rakyat dalam hal-hal kebaikan. Thalithan fi ad-dawr al-'azim alladhi taqumu bihi hadhihi al-ma'ahid. Kemudian yang ketiga dalam mewujudkan daurah atau kajian yang mulia ini yang ditegakkan oleh ma'had-ma'had ini. Lidilalati an-nasi 'ala al-khair, yang bertujuan untuk menunjukkan manusia kepada kebaikan. Wa minhu hifdzul amn, dan di antara tujuan diadakannya kajian seperti ini adalah untuk menjaga dan memelihara keamanan. وتحقيق عبادة الله تعالى في طاعة ولاة الأمر بالمعروف والحكومات. Dan untuk mewujudkan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal kewajiban taat kepada pemerintah dalam perkara-perkara yang baik. ودور هذه المعاهد في التحذير من الشر. Dan salah satu tujuan dan salah satu tujuan daripada diadakannya ma'had dan diwujudkannya pondok-pondok pesantren ini adalah untuk memperingatkan manusia dari berbagai keburukan. Wa min hadhihi asy-syurur allati tuhaddidu al-afrad wal-mujtama'. Dan di antara yang diperingatkan adalah keburukan-keburukan yang mengancam baik individu demikian pula mengancam masyarakat. Al-ghuluw fi at-takfir للمسلمين وفي التبديع لهم. Seperti pemahaman ghulu bersikap berlebih-lebihan di dalam mengkafirkan kaum muslimin demikian pula dalam membid'ahkan mereka. والذي جر الى الارهاب العملي والقولي. Yang mana pemahaman seperti ini itu akan mengantarkan kepada pemahaman yang memunculkan sikap teror, baik teror dari sisi perbuatan demikian pula teror yang berkaitan dengan ucapan. Fahadha asy-syarr dafa'a ashhabahu ila istihlal dima'il muslimin wa qatlihim. Maka kejahatan yang seperti ini itu akan menyebabkan atau akan menyeret orang-orang yang berpemahaman tersebut untuk menghalalkan darah-darah kaum muslimin dan merusak kehormatan mereka. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أي يوم النحر في شهر ذي الحجة في البلد الحرام مكة. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم dalam sabdanya, sesungguhnya darah-darah kalian, demikian pula harta-harta kalian, demikian pula kehormatan kalian dan kulit-kulit kalian diharamkan atas kalian untuk mengganggunya, diharamkan atas kalian untuk melakukan pengrusakan padanya, seperti dimuliakannya hari ini, di bulan ini dan di negeri ini. Maksudnya hari itu adalah hari Dzulhijjah, yaitu hari kurban, dan di bulan Dzulhijjah dan di Arafah di negeri dan di Nahar dan di Mina yang merupakan hari yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu Allah taala wa man yaqtul mu'minan muta'ammida. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiba Allahu alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Wa la'ana, dan melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah azza wajal menyiapkan baginya siksaan yang pedih. Wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la yazalu al-mar'u fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, seseorang senantiasa berada dalam kelapangan di dalam agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Wal ahadith fi hadha kathira, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini banyak sekali. Wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, dan di antaranya pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauhilah 7 dosa-dosa yang membinasakan. Ay al-muhlikat, yaitu dosa-dosa yang membinasakan. Qalu ma hunna ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, dosa-dosa apakah itu wahai Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam asy-syirku billah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menyekutukan Allah. Was-sihr, dan melakukan amalan sihir. Wa qatlan nafs allati harrama Allah illa bil haqq, dan membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang dibenarkan. Wa aklu riba, dan memakan harta riba, وأكل مال اليتيم, dan memakan harta anak yatim, والتولي يوم الزحف, dan melarikan diri di saat terjadinya perang yang berkecamuk dalam jihad, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات, dan melemparkan tuduhan zina kepada wanita-wanita mukminah yang terpelihara dan terpelihara kesucian dan kehormatannya. Muttafaqun alaihi min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini muttafaq alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man qatala muahadan fi ahdih, barang siapa yang membunuh seorang kafir muahad dalam masa perjanjian damainya, لم يرح رائحة الجنة, maka dia tidak akan mencium baunya surga. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. فسرت المعاهد. لا. والمعاهد الذي بينه وبين المسلمين أو حكومة المسلمين عهد. Yang dimaksud kafir muahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Min al-mu'ahadat wal-ittifaqiyat al-amniyah, di mana mereka memiliki perjanjian-perjanjian damai dan kesepakatan untuk menjaga perdamaian tersebut. Fala yajuzu laka al-i'tida'u 'alayhi fi baladik idza qadima ilayha, maka tidak diperbolehkan bagimu untuk bersikap menzaliminya atau mengganggunya apabila dia masuk ke dalam negerimu. Wala yajuzu laka al-i'tida' 'alayhi fi baladihi idza dhahabta ilayha, sebagaimana tidak pula diperbolehkan bagimu mengganggu mereka apabila engkau mendatangi negeri mereka. Fa hadha at-takfir wa at-tabdi' wa al-irhab bighairi haqqin min ash-shurur al-'azimah, maka bentuk mengkafirkan kaum muslimin atau membid'ahkan kaum muslimin atau menteror kaum muslimin dengan cara-cara yang tidak dibenarkan di dalam syariat, maka ini termasuk di antara dosa yang besar. Qad ja'a al-kitab was-sunnah biharbiha wa raddiha, di mana Al-Qur'an dan As-Sunnah telah datang penjelasannya dalam memerangi pemikiran-pemikiran seperti ini. Wa kullu man kana mutamassikan bis-sunnati an-nabawiyyati as-sahihah fa innahu yuharibu hadhihi asy-syurur, dan setiap orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pasti memerangi pemikiran-pemikiran yang buruk ini. Wa hadhihi asy-syurur wal bid'ah wal fitan laha asbab, dan keburukan-keburukan, demikian pula fitnah-fitnah yang terjadi itu memiliki sebab-sebab. Idza 'arafna asbabaha sahula 'ilajuha, apabila kita telah mengetahui sebab-sebab munculnya kejahatan-kejahatan tersebut, maka mudah bagi kita untuk mencari solusi dan mengobatinya. Fala budda min ma'rifat asbabihal haqiqiyyah, maka merupakan keharusan bagi kita sekalian untuk mengetahui sebab-sebab munculnya kejahatan itu secara hakiki. Wa katsirun minan nasi hadhihi al-ayyam, dan banyak dari kalangan manusia di hari-hari ini, yastankiru al-halqata al-akhirah min hadha al-amal, yastankiru al-marhala al-akhirah min hadha al-amal, dan banyak dari kaum muslimin di hari-hari ini mereka hanya mengingkari apa yang menjadi operasi mereka di hari-hari ini yang mereka lakukan. Wa huwa at-tafjir wal irhab wal qatl, yaitu peledakan, demikian pula melakukan tindakan-tindakan teror dan pembunuhan yang mereka kerjakan di saat-saat ini. Walakinnahum la yas'aluna anfusahum kaifa wasala an-nasu ha'ula ila hadha, akan tetapi mereka tidak pernah bertanya kepada diri-diri mereka apa yang menjadi sebab mereka sampai kepada perbuatan dan pemahaman seperti ini. As'alukum, maka saya ingin bertanya kepada para hadirin, at-talib yatakharraj min al-jami'a mubasharah aw la budda an yadrus fi marahil, seorang pelajar apakah dia langsung lulus dari universitas ataukah dia mempelajari apa yang sedang dia pelajari mulai dari awal, dari tingkat yang paling dasar. Sa'adhkuru marahilaha indana wattarjama bihasbi ma'indakum fayadrusul ibtidaiyah thummal mutawassita thummal thanawiyah thummal jami'ah thumma yatakharraj. Tentu seorang pelajar dia akan mempelajari sesuatu itu mulai dari tingkatan dasar, mulai dia memasuki tingkatan SD, kemudian masuk ke SMP, kemudian masuk ke tingkat SMA atau SMU, lalu kemudian dia pun meneruskan pendidikannya ke tingkat university. At-tabib alladhi yarahu an-nas wa yarawna atharahu fil 'ilaj wat-tibb. Seorang dokter yang mengobati manusia, mengobati masyarakat, dan manusia melihat hasil yang positif dari pengobatan yang dilakukan oleh dokter tersebut. Waftataha 'iyadatan aw mustashfa. Lalu kemudian dia pun membuka poliklinik atau membuka rumah sakit. Fakana lahu al-athar at-tayyib fil mujtama'. Dan seorang dokter ini memiliki pengaruh yang positif di tengah-tengah masyarakat. Lam yasir tabiban doktoran fi yawmin wa layla aw faj'a. Maka tentunya dia tidak mencapai tingkatan sebagai seorang dokter secara tiba-tiba atau di satu malam tiba-tiba menjadi seorang dokter. Hunak marahil wa sullam fi at-ta'lim hatta wasal. Akan tetapi di sana ada tingkatan-tingkatan dan tangga untuk menaiki tingkatan-tingkatan tersebut sampai kemudian dia meraih gelar sebagai seorang dokter. Hakadha adh-dhabit fi syurta. Maka demikian pula seorang jenderal di kepolisian. Wara'a an-nasu atharahu wa 'amalahu. Di mana manusia melihat pengaruh positif dari apa yang dia lakukan. Fi hifdhil amn wa ri'ayatin nas. Dalam menjaga keamanan dan memelihara kondisivitas di tengah-tengah masyarakat. Wal'amal ma'al hukuma fi tahqiq al-amn wal-istiqrar. Dan bekerja sama bersama dengan pemerintah di dalam mewujudkan keamanan dan ketenteraman. Wa i'ta al-huquq li ashabiha. Dan memberikan hak kepada orang-orang yang berhak untuk memilikinya. Fashakara an-nasu li hadha adh-dhabit wa qalu hadha huwa wa hadha atharuhu. Maka masyarakat pun berterima kasih kepada apa yang telah menjadi kinerja jenderal ini, lalu mereka mengatakan ini adalah jenderal yang sebenarnya dan ini adalah pengaruh positif yang dia lakukan. Fahadha lam ya'ti faj'atan. Maka tentu kinerja atau status dia sebagai seorang jenderal itu tidaklah datang secara tiba-tiba. Walam yasil ila manasibil qiyada fil amn wasyurta faj'atan. Dan dia tidak akan mencapai tingkatan kepemimpinan di kepolisian dalam keadaan tiba-tiba begitu saja. فَكُلُّ مَنْ لَهُ أَثَرٌ فِي الْمُجْتَمَعِ خَيْرٌ أَوْ شَرٌ. Maka siapa saja yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakat, baik pengaruh positif atau pengaruh negatif, فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ بِدَايَاتٍ وَدَرَجَاتٍ حَتَّى وَصَلٍ. Maka dia pasti memiliki permulaan dan memiliki tingkatan-tingkatan sampai kemudian dia meraih apa yang telah diraihnya. فَهَذَا الْإِرْهَابِ. Maka demikian pula seorang teroris الَّذِي يُكَفِّرُ النَّاسِ وَيُفَجِّرُ فِيهِمْ. Yang mengkafirkan manusia dan melakukan peledakan-peledakan kepada mereka. لَا يَحْتَرِمُ لِلنَّاسِ إِسْلَامَهُمْ. Di mana dia tidak menghormati keislaman kaum muslimin. Wala lil muahadina ahdahum. Dan tidak pula menghormati adanya perjanjian-perjanjian damai dan aman bersama dengan orang-orang kafir. Yanqalibu kha'inan lil amanah. Maka dia pun menjadi seorang yang berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya. Ghadiran bi ummatihi wa mujtama'ihi. Yang mana dia melakukan pengkhianatan terhadap umat dan masyarakatnya. Yaqtulun nas min al-asakir wa ghairihim. Dia membunuh manusia baik dari kalangan tentara demikian pula selain mereka. Yufajjiru fi aswaqihim wa mata'imihim wa fanadiqihim wa ghairi dhalik. Mereka melakukan peledakan-peledakan baik di pasar atau di rumah-rumah makan atau di mata'imihim wa fanadiqihim atau di hotel-hotel tempat mereka menginap. وَيُكَفِّرُ الْمُسْلِمِينَ وَحُكَّامَهُمْ وَجُيُوشَهُمْ. Dan mereka mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan pemerintahnya dan mengkafirkan seluruh kepolisian dan tentaraannya. Kaifa wasal ila hadza? Bagaimana mereka bisa meraih mereka sampai kepada pemikiran tersebut? Hadhihi innama hiya al-marhala al-akhirah. Sesungguhnya ini adalah merupakan tingkatan akhir yang kita ketahui. Sabaqaha umurun wa umur. Yang pada hakikatnya telah mendahului perkara-perkara yang lainnya. Yaqulu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Telah disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. An haula'i al-khawarij. Tentang mereka kelompok khawarij teroris itu. Wa huna unabbih. Dan di sini saya ingin memberi peringatan. Ala amrayn ithnain. Peringatan terhadap dua perkara. Aktsar ma wa al-amr al-awwal. Al-amr al-awwal. Yang pertama, أكثر ما ورد من الأحاديث الصحيحة في ذم فرقة ورد في الخوارج فقط. Bahwa mayoritas hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencerca satu kelompok adalah hadis-hadis yang menjelaskan tentang cercaan terhadap kelompok khawarij teroris ini. فاسمهم الشرعي في السنة المحمدية الخوارج. Adapun namanya yang syar'i yang disebutkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kelompok-kelompok teroris ini, mereka disebut kelompok khawarij. Wa qad inqasamu ila firaqin katsira. Dan mereka telah berpecah menjadi banyak cabang-cabang kelompoknya. Taqra'una asma'aha fi kutub at-tarikh wal 'aqaid. Kalian bisa membaca nama-nama kelompok mereka tersebut dalam kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab yang menjelaskan tentang aqidah. Waqad talashat wa dhahabat tilka al-asma. Dan nama-nama itu sekarang ini telah lenyap. Walakin baqiyat haqa'iquha wa 'aqa'iduha. Akan tetapi yang masih ada sekarang ini adalah hakikatnya dan keyakinan-keyakinan yang ada di kepala-kepala mereka. فعلينا أن ننتبه. Maka yang wajib bagi kita untuk berhati-hati. وأن ذهاب الاسم لا يدل على ذهاب العقيدة والمعتقد. Dan bahwasanya hilangnya sebuah nama kelompok itu tidak menunjukkan hilangnya sebuah keyakinan yang ada pada mereka. فمن يكفر المسلمين بغير حق. Maka barang siapa yang mengkafirkan kaum muslimin dengan cara yang tidak benar. ويخرج على ولاة أمرهم وحكوماتهم. Dan dia tidak melakukan ketaatan terhadap penguasanya. فهو من الخوارج وإن ادعى أنه على السنة. Maka dia termasuk bagian dari kelompok khawarij meskipun dia mengaku bahwa dia berjalan di atas sunnah Nabi. Au za'ama annahu ala tariqah as-salaf. Ataukah dia mengklaim bahwa dia mengikuti jalannya ulama salaf. Au annahu ala tariqah at-ta'if al-mansurah. Atau dia mengklaim bahwa dia berjalan di atas kelompok al-mansurah wal firqah an-najiyah. Dan mengklaim dirinya bahwa dia termasuk di antara kelompok yang selamat. Al-ibra laysat fil asma'. Maka yang menjadi tolak ukur bukanlah dipandang dari nama-nama tersebut. Al-Yahud wa al-Nasara mada qalu? Kelompok kaum Yahudi dan Nasara, apa yang mereka ucapkan? Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Yahudi dan Nasara mengatakan, kami ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintai Allah. Wa qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka juga mengatakan tidak akan ada yang masuk ke dalam surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Qala ta'ala tilka amaniyuhum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Maka katakan, datangkanlah bukti-bukti kalian atas apa yang kalian ucapkan apabila kalian termasuk orang-orang yang jujur. Fa idza kanat af'aluka af'al al-khawarij. Maka apabila perbuatan-perbuatan yang kamu lakukan sama seperti khawarij, wa aqidatuka aqidatuhum, dan keyakinanmu sama seperti keyakinan mereka, tastadillu kama yastadillun, kalian berdalil seperti kelompok khawarij berdalil, wa taghlu fil ahkam kama kanu hum yaghlun, dan kalian berlebih-lebihan dalam menerapkan hukum-hukum sebagaimana mereka juga berlebih-lebihan dalam menerapkan hukum, وتخرج على ولاة أمرك وحكومتك. Lalu kemudian engkau melakukan perlawanan terhadap penguasamu. وتكفر ولي أمرك. Lalu engkau mengkafirkan pemerintahmu. ووزراءهم ومحافظيهم. Dan engkau mengkafirkan menteri-menterinya atau mengkafirkan gubernur-gubernurnya. فأنت خارجي من كلاب النار وإن كتبت على جبينك سني. Maka engkau termasuk kelompok khawarij, dan yang kelompok khawarij yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai anjing-anjing neraka, meskipun engkau menulis di atas dahimu sebagai seorang ahlus sunnah. Wa taghyirul ism la yughayyir min al haqiqah. Dirubahnya sebuah nama itu tidaklah memperubahan pada hakikat yang terdapat di dalamnya. Faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi akhir az-zaman. Dan telah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada akhir zaman yashrabun nasul khamra yusammunaha bighairi ismiha, akan muncul satu kaum mereka meminum khamr dan mereka memberi nama khamr tersebut bukan dengan nama yang sebenarnya. Fal khawarij yusammuna af'alahum amran bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Maka kelompok khawarij mereka menamakan operasi-operasi yang mereka lakukan dengan penyebutan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa yusammuna af'alahum jihadan fi sabilillah. Dan mereka menyebut perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan sebagai bentuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhwanul khawarij wa ashiqa'uhum al-mu'tazilah. Dan saudara kelompok khawarij yang disebut al-mu'tazilah. Wa lahum usulun khamsah. Dan mereka juga memiliki lima prinsip. Minha al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar yaqsidun al-khuruj 'ala ad-dawlah al-muslimah. Di antara prinsip kelompok khawarij, dari lima prinsip yang mereka sebutkan adalah prinsip amar ma'ruf nahi munkar, mengajak atau memerintahkan pada perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari kemungkaran. Namun inti dari kaidah ini atau dari prinsip mereka ini adalah melakukan perlawanan atau pemberontakan kepada para penguasa. Lihada ahlus sunnah al-haqiqiyun. Oleh karena itu ahlus sunnah yang hakiki yang berjalan di atas sunnah, idza dzakaru al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar hadzaru min al-khawarij wal mu'tazilah. Apabila ahlus sunnah menyebutkan tentang prinsip amar ma'ruf nahi munkar, maka mereka memperingatkan manusia dari bahaya kelompok khawarij dan mu'tazilah. Kama qala imamun min a'immati ahli sunnah wa huwa syaikhul islam ibn taymiyyah fi al-aqidah al-wasithiyah. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh salah seorang imam dari imam ahlus sunnah wal jamaah yang bernama syaikhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya al-aqidah al-wasithiyah. قال عن أهل السنة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. Maka beliau berkata di dalam kitab tersebut bahwa Ahlus Sunnah senantiasa mengajak kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran berdasarkan apa yang telah diterangkan dan disebutkan di dalam syariat. قوله على ما توجبه الشريعة أو تقتضيه الشريعة ala ma tujibuhu syari'ah. Perkataan beliau bahwa menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan apa yang telah diterangkan oleh syariat, raddun 'ala al-khawarij wal mu'tazila wa ghairihim, merupakan bantahan terhadap kelompok khawarij, demikian pula mu'tazilah dan selain mereka. Alladzina yaj'aluna batilahum min al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, yang mereka menjadikan kebatilan yang mereka perbuat dengan nama amar ma'ruf nahi munkar. Kadzalika yusammuna ijramahum jihadan, demikian pula kejahatan yang mereka perbuat mereka menamakan sebagai jihad fi sabilillah. Wa yaqra'una 'ala an-nas ayat wa ahadits al-jihad, lalu mereka membacakan kepada manusia ayat-ayat dan hadis-hadis tentang jihad. Wa hum fi dhalika kadhibun, dalam keadaan mereka pada hakikatnya dusta. Fa innal jihad fil kitab was sunnah la yakunu illa ma'a ad-dawla ma'a waliy al-amr. Karena sesungguhnya jihad yang ditetapkan di dalam syariat itu tidak bisa ditegakkan dan diwujudkan kecuali bersama dengan pemerintah, bersama dengan penguasa sebuah negeri. Laisa li jama'ah min al-jama'at aw hizb min al-ahzab aw syekh min asy-syuyukh. Jihad itu tidak boleh ditegakkan oleh jamaah-jamaah tertentu atau kelompok-kelompok tertentu atau ditegakkan oleh seorang syekh dari syekh-syekh yang ada. La, tidak demikian cara menerapkan jihad. Alladhi yu'lin al-jihad wa yunazzimuhu wa yurattibuhu wa wali al-amr ad-dawla al-hakim. Yang berhak untuk mengumumkan jihad dan mengaturnya dan membuat susunan-susunan jihad tersebut adalah waliul amr, penguasa sebuah negeri. Wa hadha huwa al-jihad al-ma'ruf fil Islam. Maka jihad yang seperti inilah jihad yang dikenal di dalam Islam. Alladhi yaquduhu al-hakim al-waliul amr as-sultan. Yaitu jihad yang dipimpin oleh seorang penguasa sebuah negeri itu. Imma qitalan lil-kuffar. Apakah dalam bentuk memerangi orang-orang kafir? Wa imma qitalan lil khawarij. Ataukah memerangi kelompok khawarij? Wal bughati ala sultan. Dan orang-orang yang melakukan pemberontakan terhadap penguasa. Hadha huwa al jihad al syar'i. Maka jihad yang seperti inilah yang disebut jihad yang disyariatkan. Fa ahlus sunnah idza dzakaru al jihad fil Qur'an was sunnah. Maka ahlus sunnah apabila mereka menyebutkan jihad di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, وَذَكَرُوا فَضْلَهُ لِلنَّاسِ, dan mereka menyebutkan tentang keutamaannya di tengah-tengah manusia, عَلَّمُوهُمْ الْجِهَادَ الشَّرْعِي مِنْ جِهَادِ الْخَوَارِجِ, maka mereka mengajarkan perbedaan antara jihad yang syar'i dengan jihad yang disangka oleh kelompok khawarij, وَأَنَّ الْجِهَادَ الشَّرْعِي عِبَادَةً, dan bahwasanya jihad yang disyariatkan itu merupakan bagian dari ibadah. Laha syurut mithla shalah was shiyam, yang juga memiliki syarat-syarat seperti syarat-syarat puasa, syarat-syarat salat. Wa min a'zami syurutiha an takuna ma'an yakuna ma'a waliyil amr. Dan termasuk di antara syarat yang paling utama ditegakkannya jihad, bahwa jihad itu harus bersama dengan penguasa. Fi sahihain qala sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kama min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, al-imam ay sultan wal hakim junnatun, bahwa seorang pemimpin penguasa negeri itu adalah merupakan tameng atau benteng. Al-junnah allati yattaqi biha al-muqatilu as-silah wal rasas, yang dimaksud junnah yaitu pelindung yang digunakan oleh seorang yang berperang, yang dia melindungi dirinya dari tombak atau dari peluru dan yang semisalnya. Fal hakim wiqayah wujudu waliyil amr wiqayah lil mujtama', maka seorang penguasa negeri dia adalah pemelihara atau pelindung terhadap masyarakat. Yadfa'u Allahu bihil fitan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menolak dan menghilangkan berbagai macam fitnah dengan bantuan dari al-hakim tersebut. Wa yadfa'u Allahu bihi i'tida' ba'd an-nas 'ala ba'd, dan dengan adanya penguasa maka Allah Subhanahu wa taala menolak adanya tindakan-tindakan kezaliman dan melampaui batas dari sebagian manusia terhadap yang lain. Wa yadfa'u Allahu bihi i'tida' ad-duwal al-ukhra 'alaykum, dan dengan adanya penguasa Allah Subhanahu wa taala menolak sikap kezaliman yang dilakukan oleh negara-negara yang lain terhadap negeri ini. Wa ta'ammalu ad-duwal al-islamiyyah wal 'arabiyyah, maka silakan kalian memperhatikan negara-negara Islam dan negara Arab. Alladzina kharaju 'ala wali amrihim, di mana mereka melakukan pemberontakan terhadap penguasanya. Bisawarat wal mudaharat wa nahwiha, dengan melakukan tindakan-tindakan revolusi, demonstrasi dan yang semisalnya. Kaifa asbahat awda'uhum, apa yang menjadi akibat dari kondisi mereka sekarang ini. Ba'dhum mada 'alayhi 20 'aman aw akthar laysa lahu amnun wala istiqrar, sebahagian negeri itu sudah berlalu 20 tahun lamanya dan hingga sekarang mereka tidak merasa aman dan tentram hidup di negeri mereka sendiri. Kama fil Iraq, seperti yang terjadi di Irak. Wa ba'dhum 10 sanawat taqriban kama fi Suria wa Libya wal Yaman, dan sebahagian negeri ada yang sudah berlalu fitnah itu 10 tahun kurang lebih seperti yang terjadi di Suria, di Libya, demikian pula di negeri Yaman. فإذا نظرتم إلى هذه البلدان, apabila kalian memperhatikan negara-negara tersebut, علمتم أولا نعمة الله على الناس بوجود حاكم يجتمعون عليه, maka kalian akan mengetahui berbagai macam kenikmatan. Yang pertama, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada sebuah masyarakat ketika mereka memiliki seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka. Wa alimtum amaliyan amamakum ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam al-imam junnah. Dan kalian pun akan mengetahui secara real dari makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang penguasa atau seorang pemimpin negeri mereka adalah tameng. Wa lihadha fassaraha sallallahu alaihi wasallam biqaulihi yuttaqa bihi wa yuqatalu min wara'ih. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang makna hadis tersebut, al-imamu junnah yuttaqa bihi wa yuqatalu min wara'ih. Seorang pemimpin itu adalah tameng pelindung di mana kita berlindung dengannya dan kita berperang di belakang dari penguasa tersebut. Yuttaqa fi'l. Yang dimaksud yuttaqa adalah sebuah perbuatan yang kita berlindung diri dengannya. Wa fi uslub al-lughah al-arabiyyah, dan di dalam metode bahasa Arab, anna al-fi'l idza hudhifa ma yata'allaqu bihi dalla 'ala al-'umum, bahwa sebuah kata kerja apabila tidak disebutkan objeknya maka itu menunjukkan sesuatu yang bersifat umum. Fa huwa yuttaqa bihi kull syarr wa fitan, maka yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita berlindung kepada penguasa tersebut dalam hal apa? Dalam seluruh perkara yang mana kita berlindung dari berbagai macam fitnah yang terjadi. Fil dakhili fil balad aw fil kharij. Baik fitnah yang terjadi di dalam negeri atau yang terjadi di luar negeri. Fa huwa ni'matun 'azimah. Maka itu adalah merupakan nikmat yang besar. Wa qawluhu yuqatalu min wara'ih, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang di belakang imam tersebut, dalilun ala annahu la qital wa jihad syar'i illa ma'al imam wa waliy al-amr. Ini merupakan dalil bahwa tidak ada peperangan dan tidak ada jihad yang disebut jihad yang syar'i kecuali bersama dengan penguasa negeri. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain min hadith Ibn Abbas, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadith Ibn Abbas, wa idza stunfirtum fanfiru, dan apabila pemimpin negeri memerintahkan kalian untuk berangkat berjihad maka berangkatlah kalian berjihad. Ai idza stanfarakum al-imam, al-hakim, ad-daulah, yaitu apabila pemimpin negeri, penguasa negeri atau pemerintah dari negeri tersebut memerintahkan kalian untuk keluar berjihad. Qala al-allamah an-nawawi fi syarh Muslim, berkata al-allamah an-nawawi dalam syarah Muslim rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam idza stunfirtum fanfiru, dalam menjelaskan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila kalian diperintahkan untuk berangkat berperang maka berperanglah kalian, ma'nahu idza da'akum as-sultanu ila ghazwin fadhhabu, maknanya kata beliau apabila pemerintah mengajak kalian, mendorong kalian untuk berperang maka berangkatlah kalian untuk berperang. فالذي يستنفر ويدعو الناس للغزو هو ولي الامر هو الحاكم, maka yang berhak untuk mengajak manusia untuk berperang adalah penguasa negeri. اذا استنفرك شيخ فلا يجوز لك اجابته, maka apabila ada seorang syekh yang mengajak kamu berperang maka tidak diperbolehkan bagimu untuk mengabulkan permohonannya. او عالم, ataukah seorang ulama, au hizbun au jamaah, atau yang mengajak kalian satu partai atau satu kelompok jamaah tertentu, la yajuzu laka ijabatuhu lima yad'uka ilaihi min al-jihad wal ghazw, maka tidak diperbolehkan engkau memenuhi ajakan dan permintaannya ketika dia mengajak kamu untuk berperang, untuk berjihad. إلا إذا دعاك الدولة السلطان وقالوا له ادعوا الناس هيا مع السلطان. Kecuali apabila penguasa negeri itu yang mengajak kamu dan mengatakan kepadanya, panggillah, ajaklah manusia untuk berperang. قال شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله. Berkata syekh kami العلامة الفوزان حفظه الله. الجهاد من صلاحيات ولي الأمر. Bahwa jihad itu termasuk di antara kekhususan yang dilakukan oleh penguasa. ولي أمر المسلمين. Yaitu pemerintah kaum muslimin. هو الذي يأمر به. Dialah yang berhak untuk memerintahnya. وهو الذي ينفذه. Dan dialah yang menerapkannya. Dan dialah yang senantiasa mengatur dan memimpinnya. Apakah seorang pemimpin negeri sendiri yang melakukannya, atau dia mewakilkan kepada seorang yang mengatur dan menertibkan perkara tersebut. وهذا مذكور في كتب العقيدة يقول الشيخ هذا. Dan kata Syekh Al-Fauzan ini disebutkan di dalam kitab-kitab aqidah. Aqidah ahli sunnah wal jamaah. Yaitu aqidah ahli sunnah wal jamaah. يقولون أو قالوا. Di mana mereka mengatakan. الجهاد ماض مع كل إمام. Bahwa berjihad itu adalah amalan yang telah lalu disyariatkan bersama dengan pemimpin negeri. Imam yakni sultan, hakim, rais ad-daulah. Yang dimaksud imam di sini adalah penguasa atau pemimpin sebuah negeri atau disebut juga presiden. Alqabuhu fi syari'ah yulaqab fi syari'ah imam. Di dalam syariah pemimpin sebuah negeri itu disebut dengan istilah imam. Wali amr disebut juga dengan istilah waliul amr. Amirul mu'minin disebut juga dengan istilah amirul mu'minin. Khalifah disebut juga khalifah. Wal sultan disebut juga sultan. Wal an intashar rais. Adapun sekarang ini mereka juga disebut sebagai pemimpin atau presiden. Malik apakah disebut juga sebagai raja. Al-muhim annahu raisud daulah. Yang terpenting bahwa dia berstatus sebagai pemimpin sebuah negeri. Hadza ma'na qaulihim imam. Ini yang dimaksud dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam imam. Wa laysa al-murad an tattakhidha laka 'aliman taqul hadza imam sa'uqatil ma'ah. Dan bukan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah engkau mencari seseorang lalu engkau mengangkatnya sebagai imam lalu kamu mengatakan inilah imam kita yang kita berperang bersamanya. Al-imam huwa ra'isud daulah, as-sultan, waliyul amr. Jadi yang dimaksud imam itu adalah pemimpin sebuah negeri yang disebut waliyul amr. Al-Syeikh qalu al-jihadu madin ma'a kulli imamin barran kana aw fajira hatta taqum as-sa'ah. Kata beliau, kata Syekh Al-Fauzan bahwa imam itu bahwa jihad itu telah berlalu syariatnya. Bersama dengan imam atau penguasa negeri. Apakah penguasa negeri itu saleh atau penguasa negeri tersebut jahat. Maka itu tetap disyariatkan hingga hari kiamat. Hadza huwa al-jihadul mashru'. Maka inilah jihad yang disyariatkan. Fahum yusammuna batilahum bi asma'a hasanah. Maka mereka, kelompok teroris tersebut, menamai amalan-amalan yang mereka lakukan dengan nama-nama yang baik dalam keadaan itu sebuah kebatilan. Qultu lakum sabiqan qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sebelumnya saya mengatakan kepada kalian berkata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Anil khawarij. Tentang kelompok khawarij. Thumma dzakartu amrayn ithnain. Lalu aku menyebutkan dua perkara. Al-awwal anna akthar al-ahadits as-sahihah fi firqah hiya fil khawarij. Yang pertama bahwa mayoritas hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi yang memperingatkan dari sebuah kelompok adalah kelompok khawarij. Mithl qawlihi syarru qatla tahta adimis sama'. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk orang yang terbunuh di bawah kolong langit ini. Wa qawlihi yakhruju fi ummati aqwamun fi akhiriz zaman aqwamun hudatha'ul asnam sufaha'ul ahlam ayil uqul. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda bahwa akan muncul di akhir zaman satu kaum mereka adalah orang-orang yang berusia muda akan tetapi memiliki akal-akal yang bodoh. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an namun bacaan Qur'an mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Qila ma'nahu la yasil ila qulubihim fala yafqahuna. Ada dari kalangan para ulama menjelaskan bahwa makna dari hadis ini mereka membaca Quran tapi tidak melewati kerongkongan mereka, maksudnya mereka hanya sekedar membaca Al-Quran namun mereka tidak memahami atau bacaan Quran tersebut tidak sampai ke dalam hati-hati mereka. Wa qila ma'nahu la yurfa'u ila as-sama' wa la yuqbal 'amaluhum. Ada pula yang mengatakan bahwa makna dari hadis ini amalan mereka tidak akan sampai ke langit karena tidak termasuk bagian dari amalan saleh karena amalan itu tidak diterima. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam yamruquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramiyah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka keluar meninggalkan agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. وهذا بسبب تشددهم وتنطعهم. Hal ini disebabkan karena sikap keras mereka dan sikap berlebih-lebihan mereka di dalam agama. وقال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يدعون إلى كتاب الله وهو منهم براء. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang kelompok Khawarij, mereka mengajak manusia untuk berpegang kepada kitabullah sementara kitabullah Al-Qur'an berlepas diri dari mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yaqra'una al-Qur'an yahsibunahu lahum wa huwa alaihim. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka bahwa mereka membaca Al-Qur'an, mereka menyangka bahwa Al-Qur'an akan menolong mereka dan mendukung mereka padahal Al-Qur'an menjadi sebab kebinasaan mereka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fihim syarrul khalqi wal khaliqa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang kelompok Khawarij, mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang diciptakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam an haula'il khawarij kathiri qira'atil qur'an kathiri al ibadah qal kilabun nar kilabun nar kilabun nar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata tentang kelompok Khawarij, meskipun mereka banyak salat, meskipun mereka banyak berpuasa, namun Nabi berkata tentang mereka, mereka adalah anjing-anjing neraka. Mereka adalah anjing-anjing neraka dan diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam fi ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkata tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Yakhruju aqwamun tatajara bihimul ahwa. Di mana akan keluar kaum yang mana mereka berjalan atau mengikuti hawa nafsu mereka. Kama yatajara al-kalabu bi sahibih. Sebagaimana penyakit akibat dari gigitan anjing ya. Penyakit apa namanya? Marad as-su'ar alladhi yusib al-kilab. Apa namanya? Rabies ya, seperti penyakit rabies yang menimpa pemiliknya. La yad'u 'irqan wa la mifsalan illa dakhala. Yang mana penyakit tersebut tidak membiarkan satu urat, demikian pula satu persendian, melainkan penyakit itu akan masuk ke dalamnya. Hum kanu fid dunya 'ala al-muslimin kal kilab al-mas'ura. Maka mereka di dalam kehidupan dunia, perbuatan mereka terhadap kaum muslimin itu seperti anjing-anjing kesetanan. Yakaffiruna hadha wa yaqtuluna hadha wa yufajjiruna huna. Mereka dengan seenaknya mengkafirkan di sini, lalu kemudian melakukan peledakan di sana, lalu kemudian mereka membunuh di tempat yang lain. La amna ma'ahum wa la aman. Tidak ada rasa aman bersama mereka dan tidak akan muncul keamanan dan ketenteraman. Fa'aqabahumullah an kanu kilaban nar yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka sebagai anjing-anjing neraka pada hari kiamat. Qulna hadzal amr al-awwal. Maka ini adalah perkara yang pertama. Al-amr ats-tsani dzakarna anna asma'ahum qad khafiyat. Dan perkara yang kedua, kita telah menyebutkan bahwa nama-nama mereka yang mereka dikenal dengan nama tersebut pada masa lalu sekarang telah telah hilang dan telah tersembunyi. Walakin af'alahum mawjudah. Akan tetapi perbuatan-perbuatan mereka itu tetap ada. Takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah. Adam al-i'tiraf bil bai'a lahum, tidak mengakui adanya pembaiatan terhadap penguasa. Sabbul hukam 'alanan 'ala al-manabir wal majalis wasyawari', melakukan cercaan terhadap pemerintah secara transparan dan terang-terangan di atas mimbar-mimbar atau di jalan-jalan atau di khalayak-khalayak ramai. Al-musara'a fi at-takfir lil muslimin, dan tergesa-gesa di dalam mengkafirkan kaum muslimin. Afradan aw jama'at, baik secara individu atau secara umum masyarakat. Hukaman aw mahkumin, baik mengkafirkan pemerintah atau mengkafirkan rakyat muslimin. Hadha huwa din al-khawarij, inilah yang menjadi agama dan keyakinan kelompok khawarij. Walau sammaita nafsak bis-sunnah aw bid-da'wah aw bil-'ilm, walaupun engkau menamakan dirimu sebagai orang yang mengikuti sunnah, atau engkau menamakan dirimu sebagai orang yang berdakwah atau yang membawa ilmu. Fa'rifuhum bi'a'malihim wa'alamatihim wa'aqaidihim. Maka hendaknya kalian mengenal dengan perbuatan-perbuatan mereka dan dengan keyakinan-keyakinan yang ada pada mereka. Laysa bimujarradil asma', bukan hanya sekedar nama semata. Famadza qala Abdullah ibn Umar fihim, apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar tentang mereka? Qala dhahabu ila ayatin anzalaha Allah fil musyrikin fahamaluha ala al muslimin. Kata Abdullah bin Umar ketika menjelaskan tentang kelompok khawarij ini, mereka menggunakan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrik, lalu mereka menerapkannya kepada kaum muslimin. وَيَدَّعُونَ أَنَّهُمْ بِهَذَا يَسْتَدِلُّونَ بِالْقُرْآنِ, lalu kemudian mereka mengklaim bahwa mereka melakukan itu berdalil dengan Al-Quranul Karim. وَمِثْلُهُمْ الْغُلَاتُ فِي التَّبْدِيعِ لِلنَّاسِ, dan yang semisal mereka orang-orang yang bermudah-mudahan dan berlebihan di dalam menghukumi ahlul bid'ah di tengah-tengah manusia. وَهُمْ دَرَجَةٌ مِنْ دَرَجَاتِ الْخَوَارِجِ, dan mereka ini merupakan satu tingkatan dari tingkatan khawarij. فالغلو في التبديع يجر الى الغلو في التكفير, maka bersikap gulu berlebihan di dalam membid'ahkan kaum muslimin itu akan menjurus kepada berlebihan di dalam mengkafirkan kaum muslimin. رأينا ان الخوارج يسمون افعالهم الاجراميه امرا بمعروف ونهيا عن منكر, dan kita telah mengetahui tadi bahwa perbuatan kaum khawarij, mereka menyebutkan tindakan-tindakan dan amalan mereka dengan sebutan amar ma'ruf nahi mungkar, au jihadan fi sabilillah, atau dengan nama jihad fi sabilillah. Wa taqaddama ar-radd 'alayhim, dan telah lalu bantahan terhadap mereka. Wa yaz'umun anna hadha kulluhu ghayratan minhum 'ala ad-din, dan mereka juga mengklaim bahwa apa yang mereka perbuat dan apa yang mereka ucapkan sebagai bentuk kecemburuan mereka di dalam membela agama. Wa hakadha al-firqah al-ukhra min al-ghulat fi at-tabdi', maka demikian pula kelompok yang lain yang berlebihan di dalam membid'ahkan kaum muslimin. Fala yatawarra'un an wasf ayyi ahad bil bid'ah, maka mereka tidak berhati-hati untuk menyifati siapa saja sebagai ahlul bid'ah. Awalan yubaddi'un bima laysa bi bid'ah, yang pertama mereka bermudah-mudahan di dalam menghukumi ahlul bid'ah kepada sesuatu yang itu bukan bagian dari bid'ah. Bal qad yubaddi'unaka li'annaka iltazamta as-sunnah, bahkan terkadang mereka membid'ahkan kamu karena engkau justru mengamalkan sunnah. Thaniyan annahum yubaddi'un kull man waqa' fi bid'ah, kemudian yang kedua mereka menghukumi ahlul bid'ah setiap orang yang terjatuh ke dalam bid'ah. وهذا عند اهل السنه غلط وباطل, dan ini dalam pandangan ahlus sunnah juga merupakan sebuah kesalahan dan kebatilan. فليس كل من قال قولا مبتدعا او فعل فعلا مبتدعا يكون هو مبتدعا الا اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع, maka tidak semua orang yang mengucapkan satu ucapan bid'ah ataukah satu perbuatan bid'ah maka pelakunya menjadi ahlul bid'ah kecuali apabila sempurna syarat-syaratnya dan tidak ada pencegah dan penghalangnya untuk dihukumi dengan hukum tersebut. Al-bid'ah syarrun 'adzim, bid'ah adalah merupakan kejahatan yang besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa seburuk-buruk perkara-perkara yang baru di dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap perkara bid'ah itu adalah merupakan kesesatan. Wa nisbatu syakhsi ila al-bid'ah nisbatun ila su'in 'adzim. Dan penisbatan seorang sebagai ahlul bid'ah itu adalah merupakan penisbatan kepada sebuah kejahatan yang besar. Fattasahulu fi hadha tariqu ahli az-zayg wad-dhalal. Maka bermudah-mudahan untuk menyifati seorang sebagai ahlul bid'ah merupakan metode penyimpangan dan kesesatan. Idzan yubaddi'un bima laysa bibid'ah, hadza raqam 1, 1. Maka yang pertama, mereka menghukumi ahlul bid'ah sesuatu yang itu bukan bid'ah. Ini yang pertama. Dua. Ayo. Annahum yubaddi'un kull man waqa' fi bid'ah. Yang kedua, bahwa mereka menghukumi ahlul bid'ah siapa saja yang melakukan bid'ah. Mithlu al-khawarij al-qism al-awwal. Seperti kelompok khawarij pada poin pada bagian yang pertama. Al-awwal annahum yukaffirun bima laysa bikufr. Adapun kelompok khawarij yang pertama, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sesuatu yang itu bukanlah merupakan bentuk kekafiran. Al-thani annahum yukaffirun kull man waqa'a fil kufr walau kana lahu 'udhr. Yang kedua, bahwa mereka mengkafirkan siapa saja yang terjatuh dalam kekafiran walaupun orang yang terjatuh dalam kesalahan itu memiliki uzur. Famin al-a'dhar al-jahl. Maka termasuk di antara uzur untuk mengkafirkan seseorang adalah kejahilan. Fayaqulul kufr aw yaf'alul kufr jahilan. Ketika seseorang melakukan sebuah kekafiran tapi dia tidak mengetahui, dia jahil. Fala budda min ta'limi. Maka harus disampaikan ilmu kepadanya terlebih dahulu. Qala ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa suatu kaum hingga kami mengutus kepadanya seorang rasul yang menegakkan hujjah kepadanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syakhsin aw ma min ahadin ahabbu ilaihi al-'udhr min Allah ta'ala. Tidaklah ada yang paling cinta untuk memberikan kepadanya udzur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidzalika arsala ar-rusula wa anzala al-kutub. Oleh karena itu, sebagai bentuk udzur, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasulnya. وقال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman yang artinya agar kemudian manusia tidak lagi memiliki alasan dan memiliki uzur di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul kepada mereka. وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas penjelasan itu datang kepadanya. Jelas yakni wadih, tabayyana lahu al-huda. Iya, beliau paham makna jelas itu, jelas itu. Wow. Setelah jelas petunjuk datang kepadanya, lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami biarkan dia dengan penyimpangannya dan kami akan kembalikan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Idzan laisa kullu man waqa'a fil kufri kafara mubashara. Maka berarti tidak setiap orang yang melakukan sebuah kekafiran maka secara spontanitas dia menjadi kafir. Wahid qad yakunu jahilan. Karena yang pertama, boleh jadi dia tidak tahu hukumnya. Qad yakunu mukhtian ma qasad. Yang kedua, boleh jadi dia keliru, dia tidak memaksudkan untuk melakukan hal itu. Fi sahih min hadithi Anas ibn Malik an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. وذكر التاء فالله اشد فرحا بتوبه عبده. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih senang dengan taubat yang dilakukan oleh seorang hamba. Tsumma dzakara masalahu wa masala naqatihi fis safar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah perumpamaan seseorang yang sedang melakukan perjalanan safar, dia membawa untanya dan perbekalannya. Qala tsumma nam fi dhilli syajarah. Lalu kemudian di pertengahan perjalanannya dia pun tidur di bawah naungan sebuah pohon. Yantazirul maut. Dia menanti kematiannya. Tsumma istayqadha wa naqatuhu fawqa ra'sih. Jadi orang ini melakukan perjalanan safar bersama dengan unta dan perbekalannya. Lalu kemudian unta dan perbekalannya itu hilang di tengah padang pasir. Sampai kemudian hampir saja dia putus asa. Lalu kemudian dia pun tidur di bawah naungan pohon sambil menanti kematian, karena perbekalannya hilang semua, untanya juga hilang. Nah, فَأَمْسَكَ بِخِطَامِهَا وَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ. Maka ketika dia bangun, lalu kedua matanya melihat unta dan perbekalan ada di hadapannya, maka dia pun segera mengambil tali kekang unta tersebut, dan begitu gembiranya dia, senangnya dia, maka dia pun mengatakan, Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Akhta'a min shiddatil farah. Dia keliru dalam mengucapkan dengan lisannya karena terlalu gembiranya dengan kembali unta dan perbekalannya itu. Falam yakfur bidzalik. Maka dia tidak menjadi kafir dengan ucapan itu. Wa qad yakunu mukrahan. Dan terkadang seorang melakukan kekafiran karena terpaksa. Qala ta'ala illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan sebuah kekafiran sementara hatinya merasa tenang dengan keimanan. Wa qad yakunu muta'awwilan yadhunnu anna dalil al-Qur'an yadullu 'ala dhalik aw as-sunnah. Dan boleh jadi seorang terjatuh dalam kekafiran dalam keadaan dia salah di dalam memahami makna Al-Qur'anul Karim. Dia menyangka bahwa ayat tersebut menguatkan apa yang dia maksudkan, namun ternyata hakikatnya tidak demikian. Kama alaihi kathir mimman indahum al-bid'ah al-kufriyah. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang mereka memiliki pemahaman bid'ah yang menyebabkan dia kafir. Fal musara'a ila at-takfir hadha tariqul khawarij. Maka tergesa-gesa untuk menghukumi orang sebagai kafir, maka ini merupakan metode kelompok khawarij. Wassukutu an mithli hadha, dan berdiam diri dari kelompok yang semacam ini, huwa i'anatun lahu an yantashir, adalah bentuk menolong mereka agar pemahaman ini tetap menyebar di tengah masyarakat. Thumma yasil ila at-takfir wa at-tafjir wa al-irhab. Lalu kemudian dari paham inilah mereka sampai kepada pemahaman untuk melakukan tindakan-tindakan teror, peledakan dan pembunuhan. Li'annahu yabda marhala marhala. Sebab perbuatan semacam ini itu dimulai dari tingkatan awal, kemudian mengikuti jenjang-jenjang tingkatan tersebut. Qala Syekhul Islam fi dzikri aslil khawarij. Berkata Syekhul Islam ketika menjelaskan tentang asal mula kelompok khawarij, annahum ja'alu ma laysa bi sayyi'atin sayyi'ah, bahwa mereka menganggap sesuatu yang bukan keburukan, mereka menganggapnya sebagai sebuah keburukan. Wa kaffaru an-nas bidz-dzunubi was-sayyi'at. Lalu mereka pun mengkafirkan kaum muslimin dengan perbuatan dosa dan kesalahan. Arji' ila al-marhalah al-ula min marahilihim wa huwa al-ghulu fi at-tabdi'. Maka saya kembali kepada tingkatan yang pertama dari tingkatan khawarij, yaitu berlebih-lebihan di dalam membid'ahkan kaum muslimin. Fa imma an yubaddi'u bima laysa bibid'ah. Boleh jadi mereka menghukumi sebagai ahlul bid'ah sesuatu yang hakikatnya bukan bid'ah. Fa ba'dhum yubaddi'uka idza sa'alta 'an ad-dalil. Maka ada sebagian mereka itu menghukumi kamu sebagai ahlul bid'ah apabila engkau bertanya kepadanya tentang dalil. Sawa'an kana fi mas'ala fiqhiyah atau masalah fi at-tazkiyah wal jarh wat ta'dil, baik yang berkaitan dengan permasalahan fikih atau permasalahan rekomendasi atau yang berkaitan dengan al jarh wat ta'dil. Aw yubaddi'uk idza lazimta as-sunnah fi ta'at wulat al-amr, atau dia menghukumi sebagai ahlul bid'ah apabila engkau senantiasa komitmen dengan sunnah dalam hal ketaatanmu kepada penguasa. Wa mana'ta kama mana'at al-adilla min al-khuruj 'alayhi wal inkar al-'alani 'alayhi wa 'ala wuzara'ihi. Dan engkau mencegah mereka untuk melakukan tindakan perlawanan terhadap penguasa sebagaimana engkau melarang mereka dari melakukan pengingkaran kepada mereka secara terang-terangan. Aw an yubaddi'u kull man waqa'a fi bid'ah. Atau mereka menghukumi ahlul bid'ah setiap orang yang terjatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Na'am hiya bid'ah. Memang betul itu adalah perbuatan bid'ah. Walakin 'inda ahli sunnah laysa kullu man waqa'a fil bid'ah mubdi'a. Akan tetapi dalam pandangan ahlu sunnah tidak setiap orang yang terjatuh ke dalam bid'ah maka dia menjadi ahlul bid'ah. Haula madza yusammuna ghuluwahum fit tabdi'. Maka mereka ini apa yang mereka sebutkan sikap berlebih-lebihan mereka di dalam menghukumi ahlul bid'ah kepada yang lain. Yusammunaha ghaira 'ala sunnah. Mereka menyebutnya sebagai bentuk semangat di dalam membela sunnah. Kama al-awwalun yusammunaha ghaira 'ala al-islam. Sebagaimana kelompok khawarij dahulu mereka menamakan perbuatan mereka sebagai bentuk semangat membela Islam. Yusammuna ghuluwahum hadha amr bil ma'ruf wa nahyan 'anil munkar. Dan mereka juga menamakan sikap ekstrim yang mereka lakukan dengan sebutan amar ma'ruf nahi munkar. Yusammuna ghuluwahum hadha luzuman li tariqil ulama' la kabir. Dan mereka juga menamakan sikap ekstrim yang mereka lakukan dengan penyebutan bahwa kami senantiasa mengikuti langkahnya para ulama kibar. Yusammuna ghuluwahum wa inhirafahum thabatan 'inda al-fitan. Dan mereka juga menamakan bentuk ekstrim yang mereka lakukan sebagai bentuk kokoh dalam menghadapi fitnah-fitnah. Al-awwalun dhahabu ila ayatin kama qala Ibn Umar unzilat fil musyrikin faja'aluha fil muslimin. Orang-orang terdahulu dari kelompok khawarij sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Umar, mereka menerapkan ayat-ayat yang semestinya ayat-ayat itu diterapkan kepada orang-orang musyrik dan kafir, namun mereka menerapkannya kepada kaum muslimin. Wa haula'i mithluhum dhahabu ila atharin ja'at fi mu'amalat ahli al-bid'ah al-ghalidhin al-wadihin fi bid'atihim al-mu'adil lis-sunnah fatabbaquha 'ala ahli as-sunnah. Dan mereka ini demikian pula, mereka menerapkan riwayat-riwayat yang datang dari para ulama us-salaf yang menjelaskan sikap keras terhadap ahlul bid'ah, lalu kemudian mereka menerapkannya kepada ahli as-sunnah. Fa hadha asy-syarr al-'adzim wa huwa al-irhab wal-khuruj wat-tatarruf. Maka kejahatan yang besar ini yaitu kejahatan terorisme, demikian pula kejahatan sikap ekstrim di dalam beragama. Asbabuhu mawjuda fi kathir min kitabat al-jama'at al-islamiyya al-yawm. Sebab-sebabnya munculnya paham ini itu banyak sekali tertulis dalam tulisan-tulisan kelompok-kelompok yang memiliki jamaah-jamaah pada hari-hari ini. Wa fi da'watiha wa masajidiha. Dan itu terdapat di dalam dakwah mereka, demikian pula di masjid-masjid mereka. Illa ma akram Allah Ta'ala ahlas sunnah al-haqiqiyyin as-sadiqin al-wadihin bithabat ala sunnah. Kecuali yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu kepada ahlus sunnah yang hakiki, yang mereka senantiasa komitmen berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari pemahaman-pemahaman tersebut. لأن الأقوال قد يحسنها كل أحد. Sebab ucapan-ucapan itu terkadang dianggap baik oleh siapapun. ولكن الشأن في الأفعال. Akan tetapi yang terpenting adalah penerapan dari apa yang mereka ucapkan. قال الحسن البصري رحمه الله أو غيره. الحسن البصري رحمه الله beliau mengatakan atau yang lainnya. لا يغرنكم قول إنسان hatta tanzuru amalah. Jangan engkau terpesona oleh ucapan seseorang hingga engkau melihat amalan dan perbuatan mereka. Wa qala ghayruhu aw huwa rahimahullah. Dan berkata pula Al Hasan Al Basri rahimahullah, Qad ahsana an-nasul qaul, bahwa manusia mereka telah baik dalam mengucapkan ucapan mereka. Walakin baqiya al-amal, akan tetapi yang tersisa adalah amalan dan penerapannya. Wa asdaqu wa aula min hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling jujur dalam hal ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yadullu ala hadha qawluhu sallallahu alaihi wasallam, atau yang menjelaskan dan menguatkan hal ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi rawahu Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada postur tubuh kalian, dan tidak pula melihat kepada bentuk dan rupa kalian, akan tetapi Allah azza wajalla melihat kepada hati dan amalan perbuatan kalian. Fala budda an yakuna 'amaluka muwafiqan lisyar', maka merupakan keharusan bagimu apa yang kamu amalkan sejalan dengan syariat. Fa idza ahsanta al-qaul wa asa'ta al-'amal dhammaka Allah, maka apabila engkau baik di dalam ucapan akan tetapi buruk dalam pengamalan, maka Allah Subhanahu wa taala mencela kamu. Qala ta'ala lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak melakukannya? Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengucapkan sesuatu yang dia tidak mengamalkannya. Wa qala ta'ala ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, apakah kalian memerintahkan manusia kepada kebaikan lalu kalian lupa terhadap diri-diri kalian sendiri sementara kalian membaca kitab, tidakkah kalian berakal? Fa'alaina idza hadzarna min hadhihi asy-syurur, maka merupakan kewajiban kita apabila kita memperingatkan manusia dari kejahatan dan keburukan ini, an nuhadzira minha tahdhiran tamman, agar hendaknya kita memberikan peringatan yang sempurna dalam perkara ini. Ghaira naqis, yang tidak ada kekurangannya. Wadihan la ghumud fi, yaitu peringatan yang jelas yang tidak ada ketersamaran di dalamnya. Sadiqan la kadhib fi, dan dibangun di atas kejujuran, tidak ada kedustaan padanya. Adlan la zulma fi, dan dibangun di atas keadilan, tidak ada kezaliman di dalamnya. La yahillu laka an tadhlima ahada musliman aw kafira, tidak dihalalkan bagimu untuk menzalimi siapapun, apakah dia seorang muslim ataukah dia seorang kafir. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fi al-jawab as-sahih wa fi minhaj as-sunnah, dalam al-jawab sahih dan dalam minhaj sunnah, adh-dhulmu muharramun ala kulli ahad, kezaliman adalah perkara yang diharamkan bagi siapapun, li kulli ahad, terhadap siapapun, fi kulli hal, dalam setiap kondisi. Man zalamaka la yajuzu laka an tadhlima, siapa yang berbuat zalim kepadamu maka tidak boleh bagimu berbuat zalim kepadanya. وَمَنْ خَانَكَ لَا يَجُزُ لَكَ أَنْ تَخُونُهُ, dan siapa yang berkhianat kepadamu maka tidak diperbolehkan engkau berkhianat kepadanya. قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ اِتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada seorang yang memberi amanahnya kepadamu, dan jangan engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianati kamu. والخيانه امرها عظيم, dan berkhianat adalah merupakan perkara yang besar. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasul dan mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian dalam keadaan kalian mengetahuinya. Fa wa tatafawatu fi hukmiha, dan bertingkat-tingkat hukum mengkhianati amanah tersebut. فالتسجيل مثلا سرا في مجالس الناس خيانة. Maka melakukan perekaman secara rahasia di majelis-majelis manusia ini termasuk bentuk khianat. Illa an yakuna dhalik min taraf ad-daula li hifdh amn an-nas wa istiqrarihim. Kecuali apabila perekaman rahasia itu dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman dalam sebuah negeri. Dzikruka 'alan ma yaduru bainak wa bainal hukam min al-munasahat khiyana. Ketika engkau menyebutkan secara terang-terangan apa yang kamu lakukan dalam memberi nasihat kepada penguasa, lalu kamu ucapkan secara terang-terangan di khalayak ramai, juga merupakan bentuk khianat. Adamu adaika lil'amal kama yanbaghi fi wazifatika al-hukumiyah khianah. Demikian pula ketika engkau tidak melakukan apa yang menjadi tugasmu di sebuah pemerintahan, ini juga merupakan bentuk khianat. Fala takhun hukumatak wala takhun ikhwanakal muslimin wala takhun hatta al-kafir. Maka jangan sekali-kali engkau mengkhianati pemerintahmu, jangan pula engkau berkhianat kepada saudara-saudaramu kaum muslimin, dan bahkan jangan kamu berkhianat kepada orang-orang kafir sekalipun. Fal khiyanatu syarrun mahd. Karena khianat itu adalah murni sebuah kejahatan. Ayuhal ikhwa jami'an. Para ikhwah sekalian, la uridu an utila alaikum fi hadzal qism min al-liqa. Saya tidak ingin memperpanjang sesi ini dari pertemuan yang ada. Fa minkum dzul asghal wal a'mal. Karena di antara yang hadir ada orang-orang yang memiliki kesibukan dan pekerjaan. Wa laysa al-gharad kathratul kalam. Dan bukan yang menjadi tujuan kita banyaknya ucapan dan pembicaraan. Innama al-murad dzikru ma yanfa'. Akan tetapi yang menjadi tujuan utama adalah menyebutkan hal-hal yang memberi manfaat. Wal intifa' bima yuqal. Dan memanfaatkan apa yang telah disampaikan. Wa an na'rifa fadla da'wati sunnah al-haqqah. Dan agar kemudian kita mengenal dakwah sunnah yang benar, yang hakiki. Wa anna zahiraha ka batiniha. Dan bahwasanya mengajak manusia kepada sunnah yang nampak itulah yang batin, yang tersembunyi, tidak ada perbedaan. Ai annaha wadhihah la sirriyata fiha. Bahwasanya dakwah sunnah itu adalah dakwah yang jelas, tidak ada rahasia-rahasia di dalamnya. Wa silmiya la 'unfa fiha wa la ghilza wa la takfir. Dan wa silmiya la 'unfa fiha wa la irhab. Dan dakwah sunnah adalah dakwah yang senantiasa menjaga perdamaian. Tidak ada tindakan teror di dalamnya dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Wa sunniyah la bid'ata fiha. Dan dakwah sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada sunnah yang tidak ada bid'ah di dalamnya. Wa la yujad fiha syakhsun yuta'assab lahu wahda illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam dakwah sunnah tidak ada seorang pun yang di mana seorang boleh bersikap fanatik kepadanya kecuali hanya satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala jama'ah yurtabat biha illa jama'at as-sahabal kiram. Dan tidak ada kelompok atau jama'ah yang kita senantiasa mengikat diri dengan mereka kecuali jama'ah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'watus sunnah da'watu ijtima'in la iftiraq. Dakwah sunnah itu adalah dakwah yang menyeru kepada persatuan, bukan menyeru kepada perpecahan. Ijtima' syar'i la ijtima' bid'i. Persatuan yang dibangun di atas syariat, bukan persatuan bid'ah. Wal ijtima' asy-syar'i aqsam. Dan bersatu yang disyariatkan itu ada beberapa macam. Awalan al-ijtima' 'ala al-haqq alladhi kana 'alaihi as-sahabah. Yang pertama bersatu di atas kebenaran yang telah dijalani oleh para sahabat. Fahumul jama'ah al-ula li hadhihi al-ummah. Mereka adalah jamaah generasi pertamanya umat ini. Wa lamma su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil firqah an-najiyah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kelompok yang selamat, lam yadhkur isman. maka beliau tidak menyebutkan sebuah nama, wala laqaban, tidak menyebutkan sebuah gelar. Dzakara awsafan wa a'malan, akan tetapi beliau menyebutkan sifat-sifat, ciri-ciri dan amalannya. Hiya al-mizan alladhi tubayyin as-sadiq min al-kadhib, yang mana ini menjadi sebuah timbangan yang membedakan antara orang yang jujur di atas kebenaran dan orang yang dusta. Fa madza qal, man hiya an-najiyah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan golongan yang selamat itu? Fi riwayatin anhu qal hiya al-jama'ah, dalam satu riwayat Nabi mengatakan yang selamat adalah al-jama'ah, ai jama'atu ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahum, yaitu jamaah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang mengikuti mereka. Wa fi riwayatin ukhra min hadits Anas wa Abdullah bin Amr bin al-As, dan dalam riwayat yang lain yang datang dari hadis Anas bin Malik dan Abdullah bin Amr bin al-As, wa hasanaha ba'du ahli al-'ilm, yang dihasankan oleh sebagian para ulama, hiya man kana 'ala mithli ma ana 'alayhi al-yawm wa ashhabi, bahwa yang selamat adalah siapa yang berjalan di atas jalanku, kata Nabi, dan jalannya para sahabatku pada hari ini. Idzan da'watu ijtima' 'ala ma kana 'alaihi an-nabi wa ashhabuhu, maka dakwah sunnah adalah dakwah yang mengajak untuk bersatu di atas apa yang telah menjadi bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fala jama'at fiha wala ahzab wala ta'assubat, maka tidak ada jamaah-jamaah yang berbilang dan tidak ada prinsip-prinsip fanatik di dalamnya. Al-thani min al-jama'ah al-shar'i, yang kedua dari jamaah yang disyariatkan, annahum yalzamun jama'at al-muslimin wa imamahum ay al-wali al-amr wa ad-dawla al-hukuma al-muslimah, bahwa mereka ahlus sunnah senantiasa komitmen bersama dengan jamaah kaum muslimin, yaitu bersama dengan pemerintahnya, bersama dengan penguasa negeri kaum muslimin itu. Imtithalan li wasaya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa awamirih, sebagai bentuk penerapan terhadap wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perintahnya. Mithlu qawlihi fil hadith al-muttafaq alaihi min hadith Hudzaifah, talzamu jama'at al-muslimin wa imamahum. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadith Hudzaifah, bahwa beliau mengatakan, komitmenlah engkau dengan jamaahnya kaum muslimin dan pemimpin atau penguasa mereka. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث ابن عباس, dan juga seperti yang disebutkan dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi dari hadis Ibn Abbas, man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir, barang siapa yang melihat dari pemimpin negerinya sesuatu yang dia tidak senangi, maka hendaknya dia bersabar. Wala yanzi'anna yadan min ta'ah, dan jangan sekali-kali dia keluar dari ketaatan kepada penguasa negerinya. Fa innahu man faraqa al-jama'ata qida shibrin, karena sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan jamaah walaupun sejengkal, famata mata mitatan jahiliyah, lalu kemudian dia mati, maka dia matinya seperti mati jahiliyah. Fi riwayat al-Imam Muslim fi sahihih, dalam riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, fi hadha al-hadith, tentang hadis ini, faman faraqa as-sultana qida shibrin, barang siapa yang meninggalkan ketaatan kepada penguasa negerinya walaupun sejengkal, fadalla ala anna al-jama'a al-murad biha as-sultan, maka ini menunjukkan bahwa yang dimaksud jamaah di sini adalah yang bersama penguasa negerinya. Li anna al-haditha yufassiru ba'dahu ba'da, karena hadis itu saling menafsirkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Idzan akhtasir, maka di sini saya meringkas. Da'watus sunnah da'watu ijtima'in syar'iyyan la bid'in, bahwa dakwah sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada persatuan di atas sunnah, bukan bid'ah. Ijtima' 'ala ma kana 'alaihi al-jama'ah al-ula ashhabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersatu di atas apa yang telah menjadi pijakan dan bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Kullul aqwal wal ara' wal madhahib na'riduha 'ala hadhihi as-sahabah. Setiap ucapan, setiap perbuatan, setiap bimbingan hendaknya kita menyesuaikannya dengan apa yang telah diriwayatkan dari para sahabat Nabi. Fama wafaqa hadhihi as-sahabah qabilnahu wa ma khalafahu radadnahu. Maka apa yang sejalan dengan bimbingan para sahabat itulah yang kita jalani dan kita terima, dan apa yang bertentangan maka kita menolaknya. وهي دعوة اجتماع وجماعة بالمعنى الثاني الشرعي وهو لزوم السلطان. Kemudian dakwah sunnah yang mengajak kepada persatuan yang makna kedua yaitu senantiasa komitmen untuk berjalan bersama dengan pemerintah negerinya. Idzan da'wah 'alaniyah la sirriyah. Maka dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang transparan, terang-terangan, tidak ada yang rahasia. Da'wah silmiyah la 'unfa fiha wa la safk lidam wa la i'tida' 'ala muslim. Dakwah yang senantiasa mengajak kepada kerukunan dan perdamaian, tidak ada kekerasan dan tidak ada teror di dalamnya. Wa la i'tida' 'ala ahad muslim aw ghair muslim. Dan tidak diperbolehkan melampaui batas dan melakukan kezaliman pada siapapun, apakah dia muslim atau dia kafir. Da'wah wadhihah laisa fiha khafa' wa la ghumud. Dakwah yang jelas, tidak ada ketersamaran di dalamnya. Da'wah jama'ah syar'iyyah la furqata fiha. Dakwah yang mengajak kepada persatuan yang disyariatkan, tidak ada perpecahan padanya. دعوه رفق لا عنف فيها. Dakwah yang mengajak kepada kelembutan, tidak ada kekerasan padanya. والشده مع من يستحق الشده هذه من السنه. Dan bersikap keras terhadap orang-orang yang berhak untuk berkeras diri pada mereka, bersikap keras kepadanya, ini termasuk dari sunnah. وليست هي الاصل الاصل الرفق. Namun itu bukanlah prinsip asal. Prinsip asal di dalam dakwah adalah lemah lembut. كما نص على ذلك أئمة الإسلام. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh para imam-imam kaum muslimin. دعوتك الناس بالرفق. Maka engkau mengajak manusia dengan penuh kelembutan. ردك على من يستحق الرد من المخطئين والمخالفين بالرفق. Engkau juga ketika mengeritik dan membantah orang-orang yang melakukan kesalahan, yang berhak untuk dibantah dan dikritik, juga dengan cara lemah lembut. Da'watus sunnah idzan rahmah 'alal mujtama'at. Maka dakwah sunnah adalah dakwah yang mengajak kepada kasih sayang terhadap masyarakat. Wa hiya da'watu istighna'in 'amma fi aydin nas. Yaitu dakwah yang merasa cukup dan tidak meminta-minta apa yang dimiliki oleh manusia. La yas'aluna an-nasa amwalahum li anfusihim. Mereka tidak meminta harta-harta manusia untuk pribadi-pribadi mereka. Wa yad'una anfusahum wa ikhwanahum ila al-'amal wal iktisab. Dan mereka mengajak diri-diri mereka dan saudara-saudara mereka untuk senantiasa beramal dan melakukan mewujudkan amalan tersebut. Imma wadha'if fil hukumah falaysu yuharrimunaha ka fi'l al khawarij wal wal khawarij wal ghulah. Inna ايش wadha'if fil hukumah wa laysat 'indahum haraman kama yaquluhu al khawarij wal ghulah. Wadha'if al hukumat, tugas-tugas dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bukan perkara yang diharamkan seperti yang dianggap atau diyakini oleh kelompok khawarij. Wa imma wadha'if fi syarikat al khassah, ataukah sebagai pegawai-pegawai dalam sebuah perusahaan khusus. Wa imma a'mal mustaqillah li anfusihim min at-tijarati waz-zira'ati wa ghairiha. Atau amalan-amalan pribadi yang dilakukan oleh individu-individu dari perdagangan atau pertanian atau industri atau yang lainnya. Idzan hiya da'watun tad'u ila al-'amal lal kasal. Maka dakwah sunnah adalah dakwah yang senantiasa mengajak untuk bekerja, bukan untuk malas-malasan. Wa tad'u ila al-iktifa' adh-dhati wal istighna' 'anil nas. Dan mengajak manusia untuk merasa cukup dengan dirinya, tidak butuh kepada apa yang dimiliki oleh manusia. Wal khulasah. Akhir marrah. Ringkasannya, da'watun lakhasaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan dakwah yang telah disebutkan secara ringkas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma zara al-ghulam al-yahudi jarahu. Ketika Rasulullah berkunjung kepada seorang anak kecil Yahudi yang berkeyakinan Yahudi dan dia bagian dari tetangga Nabi. Wa huwa marid. Dalam keadaan anak Yahudi ini sakit. Fada'ahu ila al-Islam. Lalu kemudian Rasulullah mengajak dia untuk masuk ke dalam Islam. Fa nadhara al-ghulamu ila abihi 'inda ra'sihi. Maka anak ini melihat kepada ayahnya yang beragama Yahudi yang ada di sisinya. Ka'annahu yastansihu. Yastansih abah. Seakan-akan anak ini yang dalam keadaan sakit meminta nasihat orang tuanya. Faqala lahu abuhu ati' abal qasim fa innahu la ya'muruk illa bi khair. Maka ayahnya pun mengatakan kepada anaknya, taati apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, maksudnya Rasulullah, karena dia tidak mengajak kamu kecuali kepada kebaikan. Faqala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. Maka anak Yahudi ini pun mengucapkan dua kalimat syahadat. Thumma mata mubashara. Lalu meninggal pada saat itu. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farihan masrura. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan beliau bergembira. Wa huwa yaqul alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Dan Rasulullah mengatakan alhamdulillah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Hadzal ladzi yuriduhu ahlus sunnah shadiqun minan nas. Maka inilah yang diinginkan oleh ahlus sunnah dari manusia. An yanju minan nar. Agar kemudian mereka selamat dari api neraka. La yuriduna aswatahum fi intikhabat. Ahlus sunnah tidak menginginkan suara dalam pemilu. Wala amwalahum. Dan tidak pula mengharapkan harta-harta mereka. Wala yuriduna alwusul ila manasibihim. Dan ahlus sunnah tidak menginginkan untuk mendapatkan posisi-posisi kedudukan dalam pemerintah. Khulasatuha naf'un nasi bil khair wan najat minan nar. Inti dari dakwah mereka adalah memberi manfaat kepada manusia dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Ya'muruna bikulli khair wa yanhauna 'an kulli syarr. Memerintahkan kepada segala kebaikan dan mencegah dari segala keburukan. Wa min dhalika ya'muruna bi silatil arham wa yanhauna 'an qath'iha wa ya'muruna bi birril walidain mahma kana wa yanhauna 'an 'uquqihima walhamdulillahi rabbil 'alamin. Dan juga ahlus sunnah senantiasa mengajak kepada seluruh kebaikan dan melarang dari seluruh keburukan, dan mereka memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua dan hal-hal yang baik lainnya yang disebutkan di dalam syariat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mubarak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum jami'an. Sampai di sini apa yang beliau sampaikan, dan semoga memberi manfaat kepada para jamaah sekalian, dan beliau mendoakan semoga kita semua mendapatkan keberkahan.